Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Tayyib, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali pembahasan kita membaca kitab Al-Ujuzah Al-Mi'iyah fi sirati khairil bariyah karya Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bait yang ke-22 dan 23, di mana kata Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah taala, wa ba'da 'ami 40 ursila fi yaumil itsnain yaqinan fanqula, dan setelah tahun yang ke-40 diutuslah Nabi SAW pada hari Senin sebagai keyakinan dan kesepakatan umat, fi Ramadhana aw Rabi'inil Awal, terjadi di bulan Ramadhan atau bulan Rabi'ul Awal menurut khilaf yang ada pada para ulama, wa surat Iqra' awalul munazzal, dan surat Iqra' yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, awalul munazzal adalah bagian Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita baca kemarin hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, tentang kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertahannuts menyendiri untuk beribadah di Gua Hira. Kemudian datanglah Jibril alaihi salam untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Qala faraja'a biha tarjufu bawadirahu hatta dakhala ala Khadijah. Setelah di ajarkan oleh Jibril alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Jibril alaihi salam pergi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun dari gua Hira. Beliau pulang menemui Khadijah radhiyallahu taala anha dan mengatakan kepada Khadijah, "Ya Khadijah tamali." Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Wa akhbaraha al-khabar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Khadijah tentang apa yang dialaminya tadi. Qalat qad khushita ala nafsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku khawatir terhadap apa yang terjadi pada diriku ini. Faqalat lahu kalla. Lalu Khadijah pun menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih dalam keadaan ketakutan yang sangat. Abshir fa wallahi la yuhziyannaka Allahu innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kal wa tu'inu ala nawaibil haq. Tidak, sekali-kali tidak. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat engkau sedih selama-lamanya. Engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Engkau adalah orang yang selalu jujur ketika berbicara. Engkau adalah orang yang membantu beban orang lain, dan engkau adalah orang yang selalu menegakkan sendi-sendi kebenaran. Tsumman talaqat bihi Khadijatu ila ibni ammiha Waraqah ibni Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza. Kemudian setelah itu, setelah Nabi SAW sedikit tenang, Khadijah membawa beliau SAW untuk menemui ibnu ammihi, anak paman Khadijah, yakni Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, dan Waraqah ini adalah seorang laki-laki dari bangsa Arab yang ketika itu di Makkah dia beragama Nasrani. Wa kana yaktubul khattal arabi fa kataba bil arabiyyah minal injil ma syaa Allah an yaktuba. Dan Waraqah adalah orang yang pandai menulis. Waraqah ini menguasai dua bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa aslinya, demikian juga menguasai bahasa Al-Injil. Jadi Waraqah biasa menulis Injil diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Wa kana syaikhun qad amiya. Dan ketika itu Waraqah Ibnu Naufal telah tua renta, bahkan kondisi matanya buta, jadi tidak bisa melihat Nabi SAW. Ketika Khadijah datang membawa Nabi SAW, Khadijah menceritakan, Waraqah hanya menyimak dari apa yang diceritakan oleh Khadijah tadi. Kata Khadijah, isma' min ibni akhika, paman, dengarkanlah dari anak saudaramu ini. Faqala ya ibna akhi matar. Lalu Waraqah mengatakan, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Fa akhbarahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan tentang apa yang dialami oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang didatangi oleh Jibril alaihi salam. Faqala Waraqah, hadzan namus. Lalu Waraqah mengatakan, ini adalah namus. Alladhi unzila ala Musa, yang pernah diturunkan kepada Musa alaihi salam. Dalam riwayat yang lain disebutkan hadzan namus al-akbar. Inilah namus yang agung yang pernah turun kepada Musa alaihi salam. Menyampaikan kepada Musa sesuatu yang juga dia sampaikan kepadamu. Fayalaitani fiha jaza'an hina yukhrijaka qaumuka. Duhai seandainya saja aku masih memiliki kekuatan yang cukup untuk membantumu tatkala nanti kaummu mengusir engkau. Jadi Waraqah mengatakan bahwa nanti Muhammad SAW akan diusir oleh kaumnya sendiri. Faqala awa mukhrijiyahum. Nabi SAW pun bertanya dengan keheranan, terkaget beliau SAW, apakah mereka akan mengusir aku dari tempat tinggalku? Karena kalau dipikir dari siapa Nabi SAW, maka tidak akan ada sebab yang mendorong Quraisy untuk mengusir beliau. Beliau SAW berasal dari keturunan mulia, dari bangsawan Quraisy. Beliau dikenal pribadi yang baik, bahkan yang menyelesaikan permasalahan antar kabilah ketika hendak meletakkan Hajar Aswad itu adalah Nabi SAW, Muhammad SAW. Jadi mereka tahu siapa Muhammad, kemuliaan Muhammad, kehormatan Muhammad SAW. Maka beliau kaget ketika mendengarkan dari Waraqah bahwa mereka nanti akan mengusir beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Waraqah Ibnu Naufal, "Na'am, innahu lan ya'ti ahadun bima ji'ta bihi illa udiya wa udhiya. Wa in yudrikani yaumuka ansuruka nasran mu'azzarah." Iya. Tidaklah satu orang pun yang membawa seperti apa yang kau bawa ini melainkan dia akan diganggu, melainkan dia akan dimusuhi. Wa in yudrikuni yaumuka, seandainya aku masih bisa bertemu tatkala kaummu mengusir engkau, la ansuruka nasrun muazzarah, niscaya aku akan menolongmu dengan gigih, aku akan membelamu dengan gigih. Thumma lam yanshuk Waraqah an tuwfiya, tetapi tidak lama kemudian Waraqah Ibnu Naufal meninggal dunia. Karena Waraqah adalah seorang yang sudah tua renta, tidak mampu untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya bisa memberikan nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya bisa memberikan wejangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar ketika nanti Quraisy dan kaum yang ada sekitarnya mengusir beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian, ma'asyiral akhwarahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bait yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, thummal wudu'u was-salatu 'allamah, atau thummal wudu'a was-salata 'allamah Jibrilu wa hiya ra'atani muhkamah. Selesai masa diturunkannya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian al-wudu' was-salata 'allamah, Jibril datang kembali untuk mengajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang wudu dan salat. Wa hiya rak'atani muhkamah, dan salat ketika itu berjumlah 2 rakaat muhkamah. Muhkamah maksudnya hukum yang telah ditetapkan dan tidak dihapus. Jadi hukum syariat itu ada 2 jenis, ada yang muhkam, ada yang mansukh. Di antara keduanya ada yang mutasyabih. Jadi yang muhkam adalah yang telah ditetapkan. Yang mansukh adalah hukum yang pernah ditetapkan kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutasyabih ada di antara muhkam dan mansukh. Sesuatu hukum yang berkaitan dengan syariat tetapi tidak dijelaskan apakah dia bagian dari muhkam atau mansukh. Tayyib. Kata Al-Imam Muhammad bin Ishaq rahimahullah ta'ala, ثم إن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفترضت عليه الصلاة. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun perintah tentang wajibnya salat. Ini jauh sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj yang menetapkan salat 5 waktu. Jadi salat itu jangan dikira saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa pada Isra dan Mi'raj itu adalah penetapan perintah sholat 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Tapi sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Dan itu sebagaimana yang beliau isyaratkan tadi, wa hiya raka'atani muhkamani. Sholat ketika itu sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj adalah 2 rakaat. Jadi 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di petang hari. Nah, Jibril alaihi salam turun mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara berwudu dan tentang tata cara salat. Tayib. Kita lanjutkan. Fahamaza ay anna Jibril jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hina faradallahu alaihi as-shalah. Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengajarkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dharaba bi aqibihi fi nahyatil wadi. Jibril alaihi salatu wasallam kemudian memukul di salah satu bagian lembah gunung. Fan fajarat minhu ainuma. Kemudian dari bekas pukulan Jibril alaihi salatu wasallam itu memancarlah satu buah mata air yang mengalirkan air. Fatawadda'a Jibril wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaihi. Lalu Jibril alaihi salatu wasallam berwudu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bagaimana wudunya Jibril alaihi salam. Tsumma qama fa shalla rak'ataini. Selesai berwudu, Jibril alaihi salam kemudian melaksanakan salat 2 rakaat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma raja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah melihat bagaimana Jibril berwudu, melihat bagaimana Jibril alaihi salam salat, selesai itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Beliau menemui Khadijah radhiyallahu taala anha, fa'allamaha al-wudu'a kama 'allamahu Jibril wa shalla biha kama shalla ma'a Jibril. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Khadijah tentang wudu yang tadi beliau lihat dari Jibril. Setelah selesai berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada Khadijah bagaimana cara salat yang diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Baik, bisa dilihat dalam kitab beliau jilid pertama halaman 180. Di sini ma'asyiral akhirahimani wa rahimakumullah menegaskan kepada kita bahwa nanti akan kita sebutkan keterangan Al-Imam Ibnu Hajar bahwa perintah salat atau bimbingan sholat itu sudah diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wasallam di awal waktu sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Jibril mengajarkan kepada beliau tata cara berwudu dan tata cara sholat itu langsung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang pertama yang mempelajarinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. Jadi Khadijah adalah orang pertama di dalam Islam yang mempraktekkan wudu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah adalah orang pertama di dalam Islam yang melaksanakan salat sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa hiya raka'atani muhkamah. Itu adalah dua rakaat yang ditetapkan. Ai anna sholata kanat raka'ataini fi shobah wa raka'ataini fil masa. Salat dahulu dilaksanakan dua kali dalam satu hari, yakni dua rakaat di pagi hari dan dua rakaat di petang hari. Ila an furidat as-salawatul khams fi lailatul Isra wal Mi'raj, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan lima waktu salat pada peristiwa malam Isra dan Mi'raj. Tayyib. Kata Qadadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab beliau Sunan Al-Kubra jilid pertama halaman 529. Kata Qadadah, kana bid'us salati raka'ataini bil ghadati wa raka'ataini bil 'ashi. Dahulu permulaan kewajiban salat adalah dua rakaat di pagi hari dan dua rakaat di sore hari. Tayyib. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam bab awal furidhus shalah, awal diwajibkannya salat. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau menyebutkan di dalam Fathul Bari, kata beliau rahimahullah, fa innahu sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-Isra, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, yusalli qat'an, beliau salat. Wa kadzalika ashabuhu, demikian juga sahabat-sahabat beliau yang masuk Islam di awal-awal, mereka juga melaksanakan salat dua kali dalam satu hari, pagi dan sore. Lakin ikhtalafa hal iftaradha qabla al-khams syai'un min as-shalah am la. Namun para ulama sampai sekarang mereka berselisih, apakah salat yang dilaksanakan itu hukumnya sama wajib dengan salat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah peristiwa Isra dan Mi'raj lima kali. Apakah sama-sama salat fardhu atau tidak, atau hanya hasungan untuk melaksanakan salat dua kali dalam satu hari. Nah, ini kata beliau para ulama berselisih pendapat. Fayasihu ala hadza qawlu man qala innal fardha awwalan kana salatun qabla tulu'i syams wa salatun qabla ghurubiha. Namun yang sahih dari dua pendapat tersebut adalah mereka yang mengatakan bahwa dua kali waktu sholat sebelum malam Isra dan Mi'raj itu sama wajibnya dengan lima kali waktu sholat setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena Jibril alaihissalam langsung yang turun mengajarkan kepada beliau dan menyampaikan tentang kewajiban waktu sholat itu. Jadi dua waktu sholat itu adalah sholat wajib, tapi tidak ditentukan waktunya seperti lima waktu sholat setelah malam Isra dan Mi'raj ditentukan waktunya. Dua sholat itu hanya di pagi hari dan di petang hari. Tayyib. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan sucikanlah dengan engkau memuji Rabbmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Tayyib. Awal ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasabbih, dan sucikanlah. Perintah menunjukkan wajib. Hukum asal perintah adalah menunjukkan wajib sampai datang dalil bahwa perintah tersebut adalah perintah yang bukan wajib. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tayyib. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah pada bait yang ke-25, beliau mengatakan, thumma madat 20 yawman kamilah faramatil jinnu binujumin ha'ilah. Selesai peristiwa ini di mana Jibril alaihi salatu wasallam mengajarkan wudu dan mengajarkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan bahwa dua kali waktu salat tersebut adalah waktu salat wajib. Thumma madat 20 yawman, kemudian berlalu 20 hari kamilah, sempurna. Ai setelah 20 hari, 20 hari berikutnya, faramatil jinnu binujumin ha'ilah. ada peristiwa di mana banyak sekali bintang-bintang yang jatuh. Banyak sekali bintang-bintang jatuh, tarjumu syayatin, yang melempar para jin-jin, binujubin ha'ilah, dengan bintang-bintang yang ha'ilah. Ha'ilah dari haul, haul itu maknanya adalah al-khawf, ketakutan. Maksudnya bintang-bintang itu tidak akan tahu mana bintang yang akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para jin pencuri berita. Kita sudah mafhum bahwa jin memiliki kebiasaan, mereka mencuri berita dari langit. Jadi dari muka bumi ini mereka akan bertumpuk-tumpuk. Sebagaimana dijelaskan oleh Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala yang meriwayatkan hadis tersebut, beliau mengisyaratkan tentang bagaimana para jin itu bertumpuk seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya, mereka bertumpuk seperti ini, jadi satu di atas yang lainnya sampai ke langit pertama. Di sana mereka nongkrong untuk mencuri berita, mencuri dengar dari para malaikat yang ada. Sudah sering kita bahas pada beberapa majelis bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu perkara, maka Allah akan menyampaikannya kepada Jibril alaihi salam. Dan ketika Allah menetapkan satu ketetapan, semua malaikat yang mendengarkannya akan pingsan semuanya. Semua penghuni langit pingsan. Fa awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril. Yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril, karena Jibril memiliki kekuatan yang lebih. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada Jibril masya'a, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu kemudian semua malaikat bangun. Setelah itu mereka bertanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Wahai Jibril, apa yang telah difirmankan, apa yang telah ditetapkan oleh Rabb kita? Kata Jibril alaihi salatu wassalam, "Qaul al-haq." Allah menetapkan kebenaran. Kemudian Jibril menyebutkan rinciannya, apa yang ditetapkan oleh Allah itu. Maka kemudian para malaikat pun saling menyampaikan satu dengan yang lainnya tentang apa yang ditetapkan oleh Allah itu. Menyebarlah berita itu di langit ketujuh sampai langit pertama, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, para syaitan ini mereka duduk-duduk di langit, di batas langit pertama, karena mereka tidak mungkin bisa naik ke langit yang kedua. Langit pertama ini, langit dunia, itu ada penjaganya seorang malaikat. Jika pintu langit pertama tidak dibuka, maka tidak akan ada yang bisa naik ke pintu langit kedua. Jadi para jin itu hanya duduk-duduk, hanya nongkrong di langit pertama. Mereka mencuri dengar apa yang dibicarakan oleh para malaikat tadi. Setelah mereka mendengarkannya, dilemparkan kepada yang di bawahnya. Kemudian ke bawah, kemudian ke bawah, terus sampai ke dukun-dukun yang ada di bumi ini, manusia-manusia. Ini terjadi 20 hari setelah Jibril turun. Nah, sebelumnya lama waktu Quraisy tidak pernah melihat ada bintang yang dilemparkan. Jadi bintang-bintang jatuh tidak ada. Tapi ketika hari itu kok ada? Jadi mereka terheran-heran, ada apa ini? Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ishaq, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam siyar, kata beliau, akhbarana Abu Ma'ali Al-Abruquhi qala akhbarana Abdul Qawi Ibn Jibab qala akhbarana Abdullah Ibn Rifa'ah qala akhbarana Ali Ibn Al-Hasan Al-Khala'i qala akhbarana Abu Muhammad Ibn Nuhas qala akhbarana Abdullah Ibn Al-Warad qala akhbarana Abdul Rahim Ibn Abdullah Al-Baraqi qala haddathana Abdul Malik Ibn Hisham haddathana Ziyad Ibn Abdullah Al-Bukai an Muhammad Ibn Ishaq qala. Kata beliau, kanatil ahbar wal ruhban wa kuhanul arab qad tahaddathu bi amri Muhammad. Dahulu al-ahbar wal ruhban, pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, wa kuhanul arab, dan dukun-dukun Arab, qad tahaddathu bi amri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sering berbincang tentang perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla mab'atihi, sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, lamma taqaraba min zamanihi. Ketika mereka tahu bahwa waktu diutusnya beliau sudah dekat. Jadi pendeta Yahudi tahu ini sudah dekat masanya diutusnya Nabi yang terakhir. Pendeta Nasrani juga mengetahui dekat masanya diutusnya Nabi yang terakhir. Kuhanul Arab, dukun-dukun itu juga mereka tahu dari jin-jin tadi. Sehingga mereka membicarakan, amma ahlul kitabi fa'amma wajadu fi kutubihim min sifatihi wa sifatiz zamani. Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka tahu berita tentang kedatangan Muhammad SAW dari apa yang mereka dapati di dalam kitabnya. Di dalam kitab mereka ada perincian tentang sifat Nabi SAW, garis keturunan beliau, ciri-ciri fisiknya, tempat di mana beliau tinggal, dan kemana beliau akan hijrah. Itu disebutkan lengkap. Wa makana ahida ilaihim anbiya'uhum min sya'nihi, juga disebabkan apa yang telah diambil janji oleh para nabi-nabi mereka sebelumnya. Dan para nabi-nabi mereka yang diutus selalu memberitakan, selalu memberitahukan tentang akan kedatangan Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Wa ammal kuhanu fa'atathum syayatin bimasturiqat minas sama'. Adapun dukun-dukun Arab itu, mereka tahu berita tersebut berasal dari syaitan yang mencuri dengar berita di langit tadi. Wa annaha qad hujibat an istiraqis sama'. Tapi satu ketika para jin-jin itu terhalangi untuk bisa lagi duduk-duduk di langit tadi. Wa rumiyat bisyuhub, dan setiap kali mereka hendak duduk-duduk di langit, dilempar dengan bintang-bintang oleh para malaikat. Ini sebagaimana disebutkan, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat khusus. Surat apa? Surat Al-Jin. Di situ jin menghabarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana dahulu mereka mencuri berita di langit. Wa annakunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Dahulu kami biasa punya tempat duduk untuk nongkrong di langit itu. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Tapi sekarang ketika kami hendak duduk-duduk lagi di langit, akan dilempari oleh bintang-bintang yang menyala. Tidak lagi diizinkan, diusir mereka. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Ketika kami berusaha untuk mencari celah di langit itu, فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا, ternyata kami dapati banyak sekali penjaga-penjaga, lebih ketat penjagaannya, banyak para malaikat yang berjaga. Wasyuhuban, dan bintang-bintang yang mengintai, siap untuk melempar jin-jin yang mencuri berita itu tadi. Falamma sami'atil jinnu al-Qur'ana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika jin-jin itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, arafat annaha muni'at minas sam'i qabla dzalik, barulah mereka tahu sebab kenapa mereka dihalangi untuk duduk-duduk di langit. Jadi di sini masyaallah rahimani wa rahimakumullah, terdapat satu faedah penting, yakni jika Allah Subhanahu wa taala hendak menetapkan satu perkara, maka hayya'alahu asbabahu, Allah akan mempersiapkan sebab-sebabnya, termasuk masalah ini, risalah mab'ats Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menghendaki melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Maka Allah siapkan ketika dilahirkan yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penjagaan langit mulai ketat nih. Ini supaya nanti tidak akan tercampur antara wahyu yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan telinga-telinga tajam dari syaitan tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat penjagaan langit lebih ketat. Biasanya mereka mudah untuk mencuri berita dari langit, menyampaikan kepada para dukun. Bahkan disebutkan dalam riwayat, mereka melaporkan kepada iblis bahwa sangat sulit sekarang untuk mencari berita dari langit itu. Kata iblis, tidaklah kalian dihalangi melainkan karena sesuatu kejadian besar yang akan terjadi di muka bumi. Lalu diutuslah semua syaitan yang ada, semua jin yang ada, untuk mencari tahu sebab kenapa langit dijaga begitu ketatnya. Menyebarlah mereka. Nah, ada ini nafarun minal jin, sekelompok jin yang mencari tahu kenapa langit itu menjadi lebih ketat, mereka susah untuk mencuri dengar berita. Tibalah mereka di Makkah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Qur'an. Mereka mendengar apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu ini bukan kalimat manusia. Ini bukan rangkaian dari manusia. Ini seperti kalimat langit. Akhirnya mereka pun mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu melaporkan kepada iblis. Kata iblis, itulah yang menyebabkan langit dijaga dengan ketatnya. Jadi diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jin-jin yang mendengarkan ini tadi nanti akan masuk ke dalam Islam. Ya, ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah hai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jin, bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Lalu mereka pun kagum dengan bacaan itu, dan mereka mendengarkan, kami telah mendengarkan bacaan-bacaan yang menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Kami dengarkan kalimat-kalimat itu adalah kalimat bimbingan menuju kebenaran. Fa amanna bihi. Maka kami pun beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan berbuat kesyirikan kepada Rabb kami. Masuk Islam jin itu, kemudian dia yang, mereka ini yang berdakwah menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada jin-jin yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam surat, hafalannya 5 juz insyaallah tahu. Surat apa? Antum baca seminggu sekali. Minimalnya yang 5 juz pasti mutar seminggu sekali. Qalu ya qaumana. Nah, surat apa itu? Surat Al-Ahqaf. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka mengatakan, wahai kaum kami, bangsa jin itu, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami mendengar satu kitab yang diturunkan kepada seseorang setelah Musa alaihi salatu wassalam. Ini ayat ini ada faedah bahwa jin itu berusia sangat sangat panjang. Mereka tahu ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan ayat yang diturunkan kepada Musa. Kami mendengar apa yang pernah kami dengarkan di zaman Musa. Jin itu usianya lebih lama dibandingkan manusia. Jadi wajar mungkin ada yang ribuan tahun usianya. Bahkan iblis dari dulu sampai sekarang belum mati. Berbeda alam jin dengan alam manusia. Taib. Allah taala alamun bisaw. Kita kembali. Faramatil jinnu binujubin hailah ba'da bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ishrina yauman. Ini setelah 20 hari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin-jin itu pun kemudian dilempari dengan bintang-bintang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah berikutnya akan kita lanjutkan bait yang ke-26 tentang awal mula Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian akan berdakwah menyampaikan risalah ini kepada orang lain. Tayyib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.